وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, في شرح halaman 97 sudah ya, yang mana tadi yang belum. Walaysa dhulmu ibaratan 'anil mumtani' alladhi la yadkhulu tahta al-qudratih. Kedzaliman bukanlah sebuah ibarah, ungkapan untuk sesuatu yang Allah tidak mampu melakukannya. Bukan demikian, Allah memang tidak menzalimi hamba. Ya. Allah memang tidak menzalimi hamba. Namun bukan berarti ya, kezaliman tersebut adalah sesuatu hal yang tidak dimampui oleh Allah. Tidak. Kama yakuluhu man yakulu man yakuluhu minal mutakallimin ghairihim. Sebagaimana ini dinyatakan oleh orang-orang yang berpendapat dengannya, semisal kalangan ahli kalam dan semisalnya. Yakulun innahu yamtani'u ayyakuna fil mumkini al maqduri dhulmun. Kata mereka, tidak mungkin. Ya, kata mereka tidak mungkin, fil mungkin. Ya, kata mereka, ya, tidak mungkin. Allah, ya, fil mungkin al maqdur, ya, tidak mungkin terkait hal yang apa namanya, ada kezaliman. Ya, tidak mungkin ada kezaliman dalam ya, sesuatu hal yang telah mungkin terjadi. Enggak mungkin, kata mereka. Ada kezaliman dari Allah. Kita hanya sifati Allah dengan sifat adil. Kita bebaskan Allah dari sifat zalim. Namun ungkapan kezaliman adalah sesuatu hal yang mustahil dari Allah, ini enggak pernah diucapkan oleh para ulama. Ya, kita cukupkan saja dengan teks-teks dari Al-Qur'an, selesai. Bal kullu ma kana mumkinan fa huwa minhu. Ya, law fa'alahu adala. Ya. Bahkan kata Syekh Al-Albani di sini, ya barakallahu fikum, segala yang mungkin dilakukan oleh Allah, kalau Allah melakukannya adalah, maka Allah akan dianggap berbuat adil. Ya, Allah akan dianggap berbuat adil. Idz zulmu la yakunu ila ma min ma'murin min ghairihi manhi. Karena kezaliman itu hanya akan hadir, ya. Kezaliman itu la yakunu, tidaklah dia muncul, tidaklah dia hadir, illa min ma'murin, ya, kecuali dari sesuatu yang diperintahkan dari selainnya, ya, dan yang dilarang. Kezaliman itu ya, hanya akan muncul dari hamba Allah yang diperintah dan yang dilarang, ya. Jadi si hamba diperintah gak mau melakukan, si hamba zalim. Si hamba dilarang malah melakukan, si hamba zalim. Wallahu laisa kadzalik, dan Allah tidaklah demikian. Jadi kalau ada yang menyatakan demikian, berarti dia enggak paham term definisi dari kezaliman itu sendiri. Fa inna qaulaka fa inna qaulahu ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hadman. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh dalam keadaan beriman, maka ia tidak akan khawatir terhadap perlakuan zalim dan pengurangan terhadap dirinya sendiri. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ma dzalamnahum walakin kanu hum dzalimun. Afwan, ayat sebelumnya. Wa ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil'abid. Ya, keputusanku tidak dapat diubah dan aku sesekali tidak berlaku zalim terhadap hamba-hambaku. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma dzalamnahum walakin kanu hum dzalimun. Dan kami tidak berlaku zalim terhadap mereka, namun mereka lah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ya. Kemudian Allah taala berfirman, wajadu ma'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan, ya, tertulis di catatan amal, dan Rabbmu tidaklah berlaku zalim terhadap seorang pun. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap orang akan diberi balasan setimpal dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada kedzaliman pada hari itu, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ya, yadulu ala naqidi hadzal qaul. Ya. Maka ini semuanya menunjukkan kepada kebalikan dari pendapat tersebut. Wa minhu qaulul ladzi rawahu anhu rasuluh. Di antaranya ialah firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasulnya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku juga menjadikan kezaliman tersebut sebagai suatu yang haram dilakukan oleh kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Ya, fahadha ini sudah dibaca? Hah? Belum dibaca. Ya, tafadhal dibaca sini. Siapa? Raymond. Fahadha dalla ala syai'i. Wal-mumtani'u la yusafu bidalika. As-sani annahu akhbaru annahu harramahu ala nafsihi. Kama akhbaru annahu kataba ala nafsihi ar-rahmata. Wa hadha yubtilu ihtijajahu bi anna zulma la yakunu illa bi ma'murin manhiyin. Wallahu laysa kadhalika. Fayuqalu lahu wa subhanahu kataba ala nafsihi ar-rahmata wa harrama ala nafsihi adh-dhulma wa innama kataba ala nafsihi wa harrama ala nafsihi ma huwa qadirun alayhi la man huwa mumtani'un alayhi. Nah, kemudian kata Syekh Al-Albani, ya, ketika membawakan hadis tadi, hadza yadullu ala syai'ain, maka ini menunjukkan kepada dua hal. Ahadihima, salah satunya annahu harrama ala nafsihi adzulma. Hadis qudsi di atas menunjukkan dua hal. Yang pertama, Allah mengharamkan kezaliman pada diri bagi dirinya sendiri. Wal mumtani'u la yusafu bidzalik. Ya. Maka sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin, maka Allah tidak disifati dengannya. Kenapa? Karena Allah sudah meniadakan kezaliman dari dirinya bagi dirinya. Paham enggak sini? Berarti sifat zalim itu mumtani'. Ya, ini enggak mungkin, mustahil. Paham sini? Nah, sesuatu yang mumtani', mustahil, tidak boleh disifati bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham enggak sini? Jadi ucapan bid'ah kaum mutakallimin yang menyatakan berarti Allah apa namanya? Yang mereka tadi menyatakan zalim itu tidak masuk dalam cakupan kudrah Allah. Ini perkataan bid'ah. Ya. Wasani yang kedua, annahu akhbara annahu harrama ala nafsi. Yang kedua di sini, Allah melarang kezaliman, mengharamkan kezaliman tersebut. Ya, melarang kezaliman ya, bagi dirinya, bagi Allah. Kama akhbara annahu kataba ala nafsihi ar-rahmata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kataba, mewajibkan atas dirinya ar-rahmah, sikap memberi rahmat kepada hamba. Wa hadza yubtilu ihtijajakum, maka ini membatalkan ya, membantah argumentasi mereka bi anna dzulma la yakunu illa min ma'murin manhi, bahwasanya kezaliman itu hanya berasal dari yang diperintah dan yang dilarang. Ya, la yakunu illa min wallahu laisa kadzalik, sedangkan Allah tidak demikian. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, huwa subhanahu Allah subhanahu wa taala kataba ala nafsihi ar-rahmata, Allah lah yang mewajibkan rahmat atas dirinya sendiri. Wa harrama ala nafsihi adh-dhulma, Allah lah yang mengharamkan kezaliman pada dirinya sendiri. Wa inna ma kataba ala nafsihi wa harrama ala nafsihi ma huwa qadirun alaih. Maka ketika Allah mewajibkan atas dirinya sendiri dengan sesuatu hal, mengharamkan untuk atas dirinya sendiri atas sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut adalah yang Allah mampu melakukannya. Lama huwa mumtani'un alaih, bukan sesuatu mustahil yang Allah ya lakukan. Paham enggak sini? Jadi Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya sendiri. Ya, maka Allah mampu enggak berbuat zalim? Mampu. Ya. Jadi ini tidak tepat argumentasi kalangan ahlul kalam. Dan tinggalkan pembahasan itu. Ini pembahasan bid'ah. Sudah jelas, sudah Allah mengharapkan kezaliman atas dirinya sendiri. Selesai, sudah. Tidak perlu dibahas. Apakah Allah mampu berbuat zalim? Nah, kalau dibilang mampu, mampu enggak? Mampu. Allah mengharamkan perbuatan zalim untuk diri dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk berlaku rahmat kasih sayang kepada hamba, mengharapkan kezaliman dari dirinya, maka itu berarti Allah mampu untuk melakukannya. Ya. Namun sudah cukup, selesai, sudah. Allah tidak menzalimi hamba. Sudah cukup ayatnya. Ayatnya banyak banget tadi. Wa ma dzalamnahum walakin kanu hum dzalimun. Ya. Wa ma yubadul qawla dai wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Sudah jelas ini. Fala yakhafu dzulman wala hatma. Sudah jelas, sudah. Ya, barakallahu fik. Ah, kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi berikutnya. Wa taqaddasa an kulli su'in wa haynin wa tanazzaha an kulli aibin wa syai'in la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa taqaddasa, dan Allah Maha Suci, an kulli su'in wa haynin. Ya, Allah Maha Suci dari segala macam ya su, keburukan, wa hayn. Ya. Hayn ya tiputnat, hayn al-halak. Hayn al-halak, kebinasaan. Ya. Allah disucikan dari segala macam keburukan dan kebinasaan. Ya. Wa tanazzaha an kulli aibin wa syain. Dan Allah ya, Allah mensucikan dirinya dari segala macam aib. Ya, dari segala macam aib dan syain, kekurangan. Ya, kekurangan. Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, namun mereka lah yang akan ditanya. Jadi Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki, yang baik maupun yang buruk. Memberi nikmat, memberi adab, memberi hidayah, menyesatkan. Ya. Namun Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya, karena Allah senantiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kemudian taqaddasa an kulli su'in wa hayn. Hayn lihat di footnote itu maknanya halak. Ya. Allah Maha Suci Allah dari segala macam keburukan dan kebinasaan. Ya, dan kebinasaan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Ya, enggak boleh kita bertanya kenapa Allah melakukan ini, melakukan itu. Tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Sedangkan manusia baru ditanya, karena mereka seringkali berbuat salah dan meletakkan permasalahan tidak pada tempatnya. Sebaliknya pada Allah tidak demikian. Kalau Allah senantiasa meletakkan pada tempatnya, berbuat adil. Ya, Allah tidak pernah ada kekeliruan dalam penciptaannya, dalam perbuatannya. Sedangkan manusia kebalikannya. Wa fi du'ail ahya wa sadaqatihim manfaatun lil amwat. Dalam doa orang-orang yang masih hidup dan sedekah-sedekah mereka terdapat manfaat bagi orang yang telah mati. Kalau ini masalah fikih ya. Namun ya memiliki keterkaitan dalam masalah akidah. Ya. Wa fi du'ail ahya, ya, dalam doa orang-orang yang masih hidup dan sedekah-sedekah terdapat manfaat bagi orang-orang yang telah mati. Ini diambil dari hadis Nabi, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu ila min thalathin. Shadaqatun jariyatun aw ilmun yantafi'u bih aw waladun shalihun yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya. Kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh yang berdoa untuknya. Jadi, di sini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di sini menjelaskan amal manusia terputus dengan sebab kematian, kecuali yang dirinya menjadi sebab tetap eksisnya manfaat dari suatu amal yang dikerjakan setelah kematiannya, seperti sedekah jariah dengan mewakafkan harta, tanah, rumah untuk tempat belajar, panti asuhan, sekolah dan yang lainnya, pahalanya tetap ngalir. ya, atau ilmu yang bermanfaat dia ngajarin ke orang, orang tersebut mengamalkan amalan orang tersebut, pahalanya mengalir juga ke dia tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Apalagi kalau orang tersebut juga mengajarkan, ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kita baca aja syarahnya langsung. Ya. Baca syarahnya sini. San, baca san. Waladihi. Wahada akhassu min ad-da'wa kama la yakhfa. Faqad syaraftu al-ittifaqi al-madhkuri fi ahkami al-janaiz. Naam. Ahkam al-janaiz bukunya Syekh Al-Albani sendiri ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, beliau menyatakan di sini, naqala syarih rahimahullah ta'ala, asyari di sini Ibn Abil Is telah mengutip ittifaq kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah terkait hal ini, bahwasanya doa dan sedekah orang yang hidup bermanfaat untuk orang yang mati, ya, bermanfaat. Nabi lagi nguburin sahabat, kemudian kata Nabi SAW, ya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa inna man yus'al, doakan, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini dan doakan dia supaya diberikan kekuatan, dia sedang ditanya. Nah, ini menunjukkan manfaat doa tersebut. Kalau enggak manfaat, ngapain disuruh untuk mendoakan, ya. Nah, ini bermanfaat. Kita pun juga dianjurkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya. Kalau doa enggak bermanfaat, kita enggak akan diajarkan. Ya, doa bermanfaat untuk orang yang telah mati. Sedekah jariah juga, apalagi ilmu yang bermanfaat. Ya. Summa saqa al-adillata min al-kitabi was sunnah. Ibn Abil Is kemudian membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah alaih, ya, atas argumentasi tersebut yang mendasari pernyataan beliau atau pernyataan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di matan. Walakinnahu fi ma yata'allaqu bisadaqah lam yadhkur illa ma yadullu 'ala intifa'il walidi bisadaqati waladihi. Namun terkait tentang, ya, sedekah, beliau Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi beliau tidak menyebutkan dalil-dalil kecuali dalil-dalil yang menunjukkan, ya, yang menunjukkan bahwasanya sedekah bisa bermanfaat, ya, untuk orang tua. Manfaat sedekah untuk orang tua karena sedekah anaknya. Wa hadza akhassu min ad-da'wa kama la yakhfa. Ya. Dan ini lebih khusus daripada sekedar doa sebagaimana yang telah saya sebutkan. Yang ia, ya, sebagaimana tidak samar lagi. Ya. Nabi SAW bersabda begini, ya ikhwah, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum." Sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian sendiri. Wa inna auladakum min kasbikum, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Kalau anaknya soleh berdoa untuk bapaknya, ibunya setelah kematiannya, maka doa tersebut akan sampai bermanfaat. Ya, tapi nanti di akhirat ada orang tua yang dipakaikan mahkota atau dinaikkan derajatnya sampai orang tuanya bingung amalannya cekak di dunia, bertanya kenapa bisa begini. Ya, kata malaikat, istighfar, karena sebab istighfar permohonan ampunan, ya, anakmu wala dikalak, permohonan ampunan anakmu untukmu. Nah, ini bermanfaat, ya. Tayyib barakallahu fikum. Memang ini ada khilaf, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa masaa, dan bahwasanya manusia tidaklah memperoleh kecuali apa yang diusahakan. Namun, ya, hadis tadi mentakyid, ya, mentakyid yaitu memberikan penjelasan lebih rinci dari ayat ini yang global, bahwasanya pengecualian tiga hal tadi, Manusia bisa mendapatkan apa yang diperoleh oleh orang lain. Dia mengajarkan kepada orang lain yang mengamalkan, pahalanya ngalir ke dia. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Waqad syarahtu hadha wa nadartu fil ittifaqi al-madhkur fi ahkamil jaiz, kata Syekh. Saya telah menjelaskan hal ini dan saya telah menelitinya, meneliti tentang kesepakatan yang disebutkan tersebut di kitab Al-Ahkam Ahkamul Janais. Ya, kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, "Wallahu ta'ala yastajibu da'awat wa yaqdil hajat wa yamliku kulla syai'in la yamlikuhu syai'un la gina 'anillahi ta'ala tarfata 'ainin wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ainin faqad kafara wa sara min ahli al-haini wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin min al-wara." Kemudian kata Imam Abu Ja'far Tahawi, beliau menyatakan, "Wallahu ta'ala yastajibu da'awat, Allah mengabulkan doa-doa, wa yaqdil hajat, dan memenuhi segala macam hajat." Nah, di antara sifat-sifat Allah, Allah mengabulkan orang yang berdoa kepadanya. "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, maka jawablah, aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Allah kemudian berfirman apa? Amma yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alu lakum khulafa'al ardh. Siapakah yang memperkenankan menjawab doa orang yang dalam kesulitan? Ya, dan seterusnya. Ya. Bahkan yang enggak berdoa Allah murka. Kata Nabi, "Man la yas'alillah yaghdab 'alaihi." Siapa yang enggak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ya, doa adalah ibadah, doa wali ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Ini banyak sekali ya ayat, hadis, asar tentang doa. Di usul salasah banyak itu. Ya, kemudian kata beliau berikutnya, "Wa yamliku kulla syai'in la yamlikuhu syai'un." Dan Allah memiliki segala sesuatu dan dia tidak dimiliki oleh sesuatu apapun. Sesuatu apapun tidak ada yang memiliki Allah. Nah, ini diantara sifat-sifat Allah, Allah memiliki sesuatu. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Lahu mulkus samawati wal ardh. Di tangan kemilik Allah lah segala kerajaan langit dan bumi. Ya. Tabarakallahu fik. Nah, kemudian mana lagi? Wala ghina 'anillahi ta'ala tarfata 'ain. Ya. Tidak mungkin bagi makhluk untuk tidak membutuhkan Allah walau sekejap mata pun, enggak mungkin. Gak mungkin makhluk percaya diri satu detik, percaya diri terhadap diri sendiri, gak mungkin. Pasti makhluk membutuhkan Allah. Nabi aja meminta kepada Allah, "Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain." Janganlah engkau ya Allah serahkan diriku kepada diriku sendiri, serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun. Ini gak mungkin bagi makhluk untuk tidak membutuhkan Allah, merasa cukup dari Allah, gak mungkin demikian. Ya, karena makhluk fakir, Allah tegaskan, "Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid." Makhluk, wahai makhluk semua manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Ya, enggak mungkin. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya ini ceramah beliau banyak beredar di YouTube, enggak boleh seorang muslim memiliki rasa confidence, percaya diri terhadap dirinya sendiri. Ya, lepas dari Allah, enggak boleh, ini haram. Seorang mukmin mesti bertaluk, mesti berkaitan erat dengan Allah dalam segala hajat dia, aktivitas dia. Tak boleh dia percaya diri dengan dirinya sendiri. Maka slogan PD aja, confidence dan seterusnya, itu bukan yel-yel kaum muslim. Itu adalah slogan kaum kafirin. Kita enggak percaya diri dengan diri kita sendiri, kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi tadi? Wa man istaghna 'anillah tarfata 'ain faqad kafar. Dan barang siapa yang merasa tidak membutuhkan Allah walau sekejap mata pun, maka berarti dia telah kafir. Wa sara min ahlil haid. Dan dia termasuk orang-orang yang haid. Haid tadi di footnote apa? Kata Syekh Albani, halak, termasuk di antara orang-orang yang binasa. Ya, siapa yang mengklaim dirinya cukup tidak membutuhkan Allah, berarti dia telah kafir. Keluar dari agama Islam. Ya. Karena seorang dia berarti memperlihatkan bahwasanya dia ujub. Ya. Sementara kita tidak boleh berlaku demikian. Wallahu yaghdabu wa yarda la ka hadin minal wara. Wara itu bashar, ya. Dan Allah memiliki sifat marah. Allah bisa marah walaupun ridha, namun tidak seperti marah dan ridha-nya salah seorang di antara makhluk, ya. Maka di antara sifat fi'liyah, sifat itu ada dua, sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat ridha, sifat marah. Ya. Radiyallahu anhum wa radu'an, itu kan banyak itu. Ya. Radiyallahu anhum wa radu'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya. Kemudian apalagi ayatnya tentang ridha ini? Atau ayat-ayat ghadab sekarang. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubah masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi. Allah murka kepadanya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah 'alaihi wa ghadiba Allah 'alaihi. Allah murka kepadanya. Ya. Nah, kaum Jahmiyah mengingkari sifat ridho dan marah murka ini. Adapun Asy'ariyah, mereka mentakwil. Mentakwil ke makna apa? Ke makna iroda. Ya, ke makna iroda. Padahal para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaidul Muslah, padahal ayat-ayat tentang ghadab, ayat-ayat tentang ridha itu lebih banyak daripada ayat-ayat tentang iroda, sifat kehendak, keinginan. Asy'ariyah menetapkan sifat iroda bagi Allah. Nah, ghadab, ridha, mahabbah itu dibawa oleh Asy'ariyah ke maknanya iradah. Apakah Allah berkehendak kebaikan atau berkehendak keburukan? Nah, kita baca lagi syarahnya. Ya. Lanjut San, baca. Fahalla qalu fihi ma kana qalu fil iradati al ilahiyyati innaha mukhalafatun bil iradati allati yusafu biha al abdu wa in kana kullu minhuma haqiqatan yunasibu al mawsufu biha wa qad basata al qawlu fi dhalika al qawla maqul faqad basata al-qawla fi dhalika asy-syarihu rahimahullahu tarajihu. Nah, asy-syarihu fa'il mu'akhkhar. Baik. Ya, wa fihi raddun ala al-muta'awwilah. Nah, ini terdapat sanggahan bagi kaum yang suka mentakwil dari kalangan Asy'ariyah dan semisalnya, wa ghairihim. Siapa yang semisalnya? Siapa? Maturidiyah dan mbah mereka. Siapa mbah mereka? Kullabiyah. Alladzina qalu bi annal murada bil ghadab wa ridha iradatul ihsan. Yang mereka berpendapat, maksudnya ridha dan ghadab itu maksudnya adalah kalau ridha Allah berarti menghendaki ihsan, kebaikan kepada hamba. Bukan ya Allah ridha, kata dia. Laita syarim al-farq baina taslimihim bi sifatil irada wa ikarihim bi sifatain madhkuratain bi ta'wilihima. Ya. Baik, kemudian kata beliau, duhai, kalau begitu apa bedanya antara sifat mereka yang bersikap mereka yang berserah diri terhadap sifat iradah, karena syairah menetapkan sifat iradah, dan pengingkaran mereka terhadap dua sifat tadi, sifat ridho dan sifat sifat ghadab. Kenapa mereka menetapkan sifat iradah? Karena ada di ayat. Loh, sifat ridho, sifat ghadab juga ada di ayat, di hadis, bahkan lebih banyak lagi. Hai barakallahu fikum. Nah, kata mereka lagi, nanti kalau kita sifati Allah dengan sifat ghadab, sifat ridho, nanti seperti makhluk. Karena makhluk punya ghadab, punya ridho. Loh, Allah pun juga menetapkan bahwasanya makhluk punya iradah. Allah Ta'ala berfirman, minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu akhirah. Ya, di antara kalian ada yang menghendaki kehidupan dunia, dan di antara kalian ada yang menghendaki kehidupan akhirat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini aneh nih ya, antara sikap penafian dan sifat pengisbatan sifat Allah oleh kalangan Asy'ariyah. Ini aneh. Ya, barakallahu fikum. Kita telah bahas pada sifat kalamnya juga demikian. Kita sama dengan Asy'ariyah sama-sama mengisbat sifat kalam. Tetapi ternyata berbeda teknis pengisbatannya. Ya. Mereka ini hakikatnya sama seperti Mu'tazilah, ya. Sama, cuman beda aja konsepnya. Kalau Mu'tazilah memang menafikan sama sekali. Asy'ariyah menetapkan tapi seolah-olah enggak ada sifat kalam juga, karena mereka hanya azali, bila harfin bila sautin, tanpa huruf tanpa suara, hanya kalam nafsi. Ya. Loh, gimana ceritanya? Nah, ini sudah pernah kita bahas waktu itu ya. Tabarakallahu fikum. Wa hiya mithluhuma fi ittisafil abdi biha aidan. Ya. Padahal sifat kehendak juga merupakan sifat, salah satu sifat makhluk juga, sifat iradah tersebut. Mislhuma itu sama seperti sifat ridho dan sifat ghadab. Ya, barakallahu fikum. Itu saja, sama juga ada di sifat hamba. Ya. Kenapa mereka menetapkan sifat iradah? Kalau mereka menyatakan, oh iradah Allah berbeda dengan iradah makhluk. Lah kita juga menyatakan demikian. Ridho Allah, ghadab Allah berbeda dengan ridho dan ghadab makhluk. Makanya Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan demikian. Wala ka'ahadin minal wara. Sifat marah dan ridho Allah berbeda dengan sifat marah dan ridho ada pada wara, itu makhluk. Ya, fa hal qalu fihima kama qalu fil iradatil ilahiyah. Mengapa mereka tidak mau menyatakan bahwa sifat ridho dan sifat marah Allah berbeda dengan sifat ridho dan sifat marah pada makhluk? Ya. Allati yusofu biha al-abdu, yang hamba disifati pada makhluk juga demikian, dengan sifat ridho dan sifat ghadab. Wa in kana kullun minhumah hakikatan tunasibul mausufu biha. Ya. Nah, walaupun keduanya itu adalah hakikat. Ya. Hakikat. Ya. Yang di sini sesuai dengan yang disifati dengannya. Sifat ridho apa yang ada pada Allah sesuai dengan yang disifati. Sifat ridho yang ada pada makhluk sesuai dengan keridhoan yang ada pada makhluk. Keridhoan makhluk terbatas misalkan. Waqad basatul qawla fi dhalika asy-Syarihu rahimahullah. Asy-Syarih Ibnu Abil Is telah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai matan ini. Faraji'hu, silakan merujuk ke sana. Ya, kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan, "Wa nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufriqa fi hubbi ahadin minhum." Ya. Dan kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa la nufriqa, kenapa nufriqa? Di matan dikasih harokat. Kenapa nubrito? Mana amil nasabnya? Ada gak? Gak ada. Marfu udah. Ngapain? Taklid sama penerbit. Penerbitnya salah cetak, kita ikutan salah ntar. Ya, wa nuf wala nufritu. Ya, enggak ada amil nasabnya. Ya, amil nasabnya enggak ada ya. Hukumnya marfu. Litajarrudi hiya li nasib wal jazimi, selesai. Ya, tayyib. Wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Ya. Dan kata beliau, kita tidak ifrat. Ya, itu kan nufritu, afrat atau yufritu, ifrat. Kita tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Ya. Jadi di antara akidah Ahlussunnah kita mencintai sahabat Rasulullah. Sahabat definisinya sudah paham ya, yang pernah kita jelaskan. Ya, intinya yang hidup di masa Nabi, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan beriman. Beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Ya. Nah, jadi diantara akidah ahli sunnah wal jamaah beriman atau mencintai ya para sahabat. Ini Allah puji di banyak ayat terkait sahabat. Ya, bahkan membenci sahabat itu tanda orang, tanda kekafiran kata Imam Malik, karena ciri sahabat itu liyaghidha bihumul kuffar. Ya. Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan hadirnya para sahabat tersebut. Kata Imam Malik, tanda kekafiran berarti membenci sahabat. Ya. Banyak ayatnya lil fuqara al muhajirin alladziina qalu alladziina akhraju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladziina tabawwa ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man haajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu, dan seterusnya ayat tentang muhajirin ansar Muhammad Rasulullah walladziina ma'ahu shiddah wal kufar wa hama bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika masaluhum fit tawra wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihumul kufar. Banyak ayat tentang sahabat. Ya, hadis juga demikian. Alaikum apa namanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni tsumal ladina yarunahum tsumal ladina yalunahum. Barakallahu fikum. Nah, ini udah kayak begitu ayatnya, hadisnya. Nah, masih juga mau ikut-ikutan orang-orang Syiah Rafidhah membenci sahabat. Nah, maka dia bukan ahlus sunnah. Wajib mencintai sahabat. Nah, di antara yang sahabat yang dicintai nanti ada yang diprioritaskan untuk dicintai lebih. Ya, yaitu 4 khulafa ar-rasyidin, sama lagi 10 orang yang masuk surga, ahlul bait, ya. Ahlul bait. Ahlul bait itu prioritas lagi. Barakallahu fikum. Ya, secara umum seluruh sahabat kita cintai. Walaupun terjadi perselisihan di antara mereka, itu bukan urusan kita. Ya, ada konflik di antara sahabat ini, sahabat itu. Nah, bukan urusan kita. Jangan ikut-ikutan. Kata Nabi, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadih law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencela sahabatku demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, tidak akan pernah menyamai pahala infak satu mud. Satu mud segini, satu genggaman ini. Satu mud salah seorang di antara sahabat, bahkan gak bakal nyampe setengahnya. Ya, barakallahu fikum. Walan nufritu fi hubbi ahadin minhum, enggak boleh berlebihan. Ya. Enggak boleh pro kali hingga akhirnya memusuhi yang lainnya, itu enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita baca. Nah, siapa? Paris, baca Paris. Fi aliyin. Nah, terus break. Nah, kata Syekh Al-Albani, yaitu kita tidak boleh melampaui batas terkait kecinta dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Kemudian kita mengklaim fanad da'ilahum al-isma. Kita mengklaim mereka maksum, enggak dosa. Kama taquluhu asyiatu fi aliyin, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah terhadap Ali bin Abi Thalib dan selainnya dari kalangan imam-imam mereka. Ya. Ini Syiah hulu. Kemudian wala natabarra'a min ahadin, ya. Wala natabarra'u min ahadin minhum. Dan kita tidak bersikap barok, berlepas diri, bersikap antipati terhadap salah seorang di antara mereka. Ya, ini juga bantahan terhadap kaum Syiah Rafidhah yang mereka bersikap barok, berlepas diri terhadap sejumlah atau mayoritas sahabat, semua sahabat kecuali Ahlul Bait. Ya. Bahkan mereka bukan cuma barok, pada puncak barok mengkafirkan para sahabat. Barakallahu fikum. Nah, lanjut lagi Faris. Fa indahum la wala'a. Fa indahum la wala'a illa bi barobi. Ai la yatawalla ahlul baiti. Ahlal bait. La yatawalla ahlul baiti hatta yatabarra'a min Abi Bakr wa Amr wa Umar radhiyallahu anhum. Wa ahlu sunnati yuwallunahum jami'an wa yunzilunahum. Ya, kata Syekh Albani rahimahullah taala, ai kama fa'alat Rafidhah, sebagaimana yang dikatakan oleh atau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Fa indahum, karena mereka punya slogan la wala illa bi bara'in. Tidak ada bala, wala. Mereka akan mewajibkan berwala, memberikan loyalitas kepada Ahlul Bait. Nah, ini wala seseorang Syiah, seorang Syi'i itu enggak dianggap illa bi bara'in, kecuali ada barok, ada nafyu isbat. Baroknya itu terhadap apa? Terhadap sahabat, terutama syekhain Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ai la yatawalla ahlul bait. Nah, seseorang Syi'i tidak dianggap dia menjaga kehormatan Ahlul Bait hatta yatabarra'a min Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu, hingga dia berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Wa ahlus sunnati yuwallunahum jami'an. Sebentar ahlus sunnah memberikan loyalitas kepada sahabat semuanya. Wa yunzilunahum manazilahum. Ahlus sunnati wal jamaah menempatkan posisi-posisi mereka pada tempatnya. Allati yastahiqunaha, yang mereka berhak mendapatkannya. 10 orang masuk yang dijamin masuk surga, kita tempatkan posisinya. Sahabat yang lain ya, dari kalangan badui sekalipun, kita tempatkan pada posisinya. Bil adli wal insaf. Ya. Dengan keadilan, dengan sikap adil bijaksana. La bil hawa wa ta'assubi, bukan karena sikap hawa nafsu dan fanatisme. Tapi cukup sampai sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi.